إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Baik, kita lanjutkan masih di An-Naqilil Ashir, yaitu tentang pembatal Islam yang mereka al-i'rad, berpaling an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah, dan ternyata bentuknya itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang memang tidak mau mengkaji, mempelajari dinul Islam karena tidak ada semangat, atau bisa jadi benci, atau ada juga dia belajar namun wala ya'malu bihi, tidak mau untuk mengamalkannya. Bahkan di antara mereka yang sudah memiliki keyakinan, ya, itu sulit untuk mendapatkan hidayah dalam rangka mempelajari dinul Islam ala sahih, ya. Sebagaimana ya'budunal kubur, para penyembah kuburan, ya, itu terkadang layak baluna haqqa, tidak akan mau menerima nasihat, tidak mau diajak berdiskusi, ya, dan mereka menganggap, ya, agama yang ada pada nenek moyang mereka itu adalah agama yang benar. Ya. Inna wajadna aba'ana ala ummah, ya, kata mereka. Jadi agama nenek moyang itu, ya, agama yang benar menurut mereka. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, ya, wa aidan lama hadarat Abu Talib al-Wafa. Nah, ini contoh yang lain. Ketika, ya, di sini kisahnya Abu Talib, ya, ketika dia hendak sakaratul maut, ya, lama hadat Abu Talib al-wafa, wa kana mauqifuh, dan kita ketahui bahwasanya mauqif dia terhadap, ya, kama ta'lamun, yang kalian ketahui bahwasanya minad da'wah wa himayatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa himayatul dakwah. Ya. Jadi benar-benar Abu Thalib ini membela Ar-Rasul SAW dari segala rintangan atau siapa saja yang hendak menghalangi beliau di dalam dakwah. Wahimayatul dakwah. Bagaimana penjagaannya Abu Thalib terhadap dakwah? Dakwahul Islam yang dibawa Ar-Rasul SAW. Akan tapi ternyata walakinnahu lam yadkhul fi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata dia belum masuk ke agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum masuk Islam, ya, belum mendapatkan hidayah. Dan ini kesempatan terakhir. Ja'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isfaqan alaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Muhammad beliau mendatangi Abu Thalib ketika sakaratul maut isfaqan alaih, merasa kasihan terhadap beliau yang sudah banyak membela mengorbankan jiwanya untuk dakwah ini tapi beliau belum masuk ke dalam Islam. Wa huwa fil ihdar, artinya menjelang sakaratul maut. Faqala lahu, lalu beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan kepada siapa? Abu Thalib. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Karena orang-orang Quraisy itu tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak seperti orang-orang di zaman sekarang yang anggap la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya yang benar yang disembah itu hanya Allah. Sedangkan menafikan sesembahan yang lain. Jadi mereka paham kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha, dia harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Kalimatan asyhadu laka biha innallah, yaitu kalimat ini tentunya nanti pada hari kiamat aku akan membela engkau di hadapan Allah. Namun ternyata di sana sudah ada saudaranya yang menunggu kematiannya, siapa? Abu Thalib menunggu. Itu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abu Umayyah. Wa kana indahu unas minal musyrikin. Di sisi beliau ada orang musyrikin, itu saudaranya tadi. Faqalu lahu. Nah, mereka mengatakan apa? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Itu agama yang menyembah apa? Berhala. Arafu annahu idza qala, karena mereka tahu, paham bahwasanya apabila idza qala la ilaha illallah, apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqad taraka milallata Abdul Muthalib. Tentunya dia harus meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Wahya ibadatul asnam. Agamanya Abdul Muthalib adalah penyembah asnam, penyembah berhala. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW juga mengulangi, disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Namun mereka juga sama, menggembosi lagi. Fa'adu alaih. Artinya mereka mengucapkan yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Qalu atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? agamanya nenek moyang mereka. Qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib ya, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha. Dia diam. Dan dia masih dalam keadaan kafir. Dia qalu qala wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Jadi meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayyakul, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa mata ala dhalik. Artinya Abdul Muttalib, Abu Talib. Ya. Dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Hima hamiyata li dini Abdul Muttalib wa dini syekh. Tetap di atas agamanya Abdul Muttalib dan juga agamanya kesyirikan. Fa'arada an qabulit tahiyyid. Ini menunjukkan bahwasanya dia berpaling. Dia tidak mau untuk menerima at-tauhid. Menerima kalimat la ilaha illallah. Fasara fid nar wal iyad billah. Maka dia ditempatkan di dalam neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membela Abu Talib, ya. Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ya, demi Allah, aku akan memintakan ampun kepadamu. Jadi minta ampun kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosanya. Ya, atau juga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ma lam unha anka. Selama hal tersebut tidak dilarang. Fa anzalallahu ta'ala fi, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya tidak pantas bagi seorang nabi ataupun juga orang-orang yang beriman dan orang yang beriman untuk memintakan apa? Ampunan kepada orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan doa hanya orang-orang saleh. Adapun orang kafir tidak akan pernah mendapatkan. Jadi orang saleh tentunya dia akan mendapatkan doa setiap sholat dari orang-orang yang sholat. Adapun orang kafir tidak. Di dalam tahiyat. Ayya safirul musyikina walau kanu uli kurba. Sekalipun dia adalah kerabatnya. Masih dekat. Ya. Apakah kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya, dan sebagainya. Kalau dia masih kafir tidak akan bisa mendapatkan doa dari orang-orang yang beriman. Ataupun dari Nabi. Min ba'di ma tabayyana lahum annum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu penghuni neraka. Wa anzal fi Abi Talib innaka la tahdi ahbab man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ya, memberikan keterangan, teguran kepada siapa? Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, artinya dia tidak bisa memberikan satu hidayah. Sekalipun yang ingin dia berikan hidayah adalah orang yang paling dia cintai. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah. Yang dimaksud hidayah sini adalah hidayah itu taufik. Ya, karena hidayah ada hidayah itu taufik, ada hidayah itu irsyad. Ya, hidayah itu irsyad memberikan penjelasan. Adapun taufik itu milik Allah. La tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan memberikan suatu hidayah kepada siapa? Kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan ketika dia paling mengetahui terhadap siapa yang akan diberikan petunjuk. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam kisah yang lainnya. Ya. Ini tentang orang yang i'rad ya dari dinil Islam. Ya. Maka penting kita berdoa kepada Allah untuk selalu dijaga agar terus di atas hidayah dari Allah, jangan sampai kita tergelincir, menyimpang disebabkan oleh ya, sesuatu, apakah oleh ajakan orang lain ataupun oleh hawa nafsu, atau bisa jadi karena kejahilan, tidak ikhlas dan sebagainya ya, kiber, sombong atau yang lain yang bisa menyebabkan apa, orang-orang tersebut terjatuh kepada penyimpangan. Ya dan billah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisul fil masjid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Lalu wan nasu ma'ahu id aqbala thalatha. Jadi ada 3 orang ya. Thalathatu nafarin. Fa aqbala itsnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Jadi 2 orang ini duduk bermajlis bersama Rasulullah SAW. Namun yang satunya pergi. Ya, tidak mau bermajlis. Qala faqafa ala Rasulullah SAW. Artinya 2 itu ya, diam duduk bermajlis dengan Rasulullah SAW. Ya. Fa'ama ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Jadi salah satu di antara ketiga ini ya, melihat ada ruang ya, kosong di satu majelis dan dia duduk. Ya. Artinya dia duduk di paling depan. Semangat. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang satunya itu dia di belakang. Wa ammal thalith, adapun yang ketiga fa'adbara dhahiban. Dia berpaling, artinya pergi. Tidak mau duduk ya, di halaqah tersebut. Mendengarkan ta'lim. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anil nafar thalatha amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Nah, setelah itu setelah selesai Rasulullah sallam ya memberikan taujihat, irsyad ya, penjelasan tentang agama. Lalu beliau mengatakan, ala ukhbirkum. Maka engkau, aku kabarkan tentang 3 nafar tadi. Ya, 3 orang ini. Yang pertama, amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullah. Dia berlindung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikanlah satu perlindungan kepadanya. Amal akhar fastahya fastahyallahu minhu. Yang kedua itu agak malu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga wa amal akhir fa'aradallahu anhu. Ya, yang ketiga ini dia fa'arad, berpaling. Maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dia. Ya, artinya tidak mendapatkan hidayah. Fa hadza jazaul muridin an ta'allam umur din. Ini adalah jaza, balasan bagi orang-orang yang tidak mau ya, belajar, artinya berpaling. Ya, disebabkan mungkin raghbatan an, artinya dia benci. Jadi kalau orang ciri-ciri orang tidak mau belajar atau ciri-ciri ketika dinasehatin dia malah lebih apa? Nyolot ya, artinya marah. Seolah-olah orang yang menasehati itu tidak lebih baik darinya. Ya. Ataupun menganggap bahwasanya orang tersebut adalah sudah keliru. Artinya dia masih di dalam al-haq. Ya dan billah. Tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Ya. Anta alam muridihim. Jadi ini jazaal muridin. Sulit untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan iqbal anin nasihah. Menerima nasihat. Wa hunak unasun min du'atis su. Ada juga di sini ya, di sana. Unasun ya. Itu orang-orang min du'atis su. Dari kalangan da'i-da'i yang jelek. yang jahat, yaqulun, mereka mengatakan la ta'allamun nas, tidak perlu kalian itu mengajarkan an-nas tauhid. La ta'allamun nas tauhid, tidak perlu kalian mengajarkan apa orang-orang umat ini itu pelajaran tauhid wal aqidah. La ta'allam syabab wa auladul muslimin al-aqidah, tidak perlu kalian mengajarkan para pemuda dan juga anak-anak kaum muslimin dengan pelajaran akidah. Kenapa? Li'annahum muslimun, karena mereka itu adalah muslim. Wa la yahtajuna ila ta'lim, jadi tidak butuh lagi mereka tentang pelajaran ini. Muslimuna bil bai'ah, emang dari dulu dia sudah muslim. La yahtajuna li ayya ta'allamu tauhid, jadi tidak perlu lagi untuk diajarkan pelajaran tauhid. Artinya sudah agamanya sudah turun menurun, turun temurun. Jadi tidak perlu diajarkan agama. Dianggapnya paling mereka sudah bisa, karena bapaknya, ibunya itu muslim. Jadi tidak perlu diajarkan lagi ajaran-ajaran seperti ini. Ya billah. Alis hadza min al-i'rad anta, bukankah hal-hal seperti ini, ucapan seperti ini adalah bentuk i'rad, bentuk penyimpangan. Itu berpaling dari ta'allum din, untuk belajar agama. Hadza huwa al-i'rad an ta'allum din. Dan jelas ini adalah i'rad an ta'allum din, berpaling dari mempelajari agama Islam. Li'anna din la yukhad bil warathah wal bay'ah, karena agama ini tidak bisa diambil karena warisan. Sekalipun orang tuanya pandai, tapi kalau dia tidak mengajarkan kepada anaknya, dia tidak akan mendapatkan ilmu dari wal bay'ah. Atau juga dari siapa? Pergaulan, tidak mungkin. Ad-din yukhad bil ilmu wa ta'allum, karena agama ini diambil dari ilmu dan juga ta'allum, dan harus dipelajari. Fala buddha min ta'allum ad-din wa ta'limi wal amal bi, maka tentunya harus mempelajari, mengambil ilmu dengan cara apa? Mempelajari agama, kemudian juga mengajarkan dan mengamalkan. Falladhi la yata'allamu ad-din raghbatan anhu, adapun orang yang tidak mau mengambil ilmu ini, tidak mempelajarinya, disebabkan dia memang tidak ada raghbah, tidak semangat, atau tidak ada kesenangan untuk mempelajari agama ini. Wala ya'malu bihi, dan juga dia tidak mau mengamalkannya. Idza ta'allamahu, apabila dia mempelajarinya, wa in kana yaqul la ilaha illallah fa huwa murtad murtakibun binaqid min nawaqid al-islam. Tentunya orang-orang seperti ini yang tidak ada rogbah, dia tidak ada kesenangan, malah membencinya, disebabkan dia benci terhadap agama ini, bahkan juga dia tidak mau mengamalkannya, dan sekalipun dia apa mempelajarinya, namun karena kondisinya tadi tidak ada kesenangan ataupun juga karena benci, sekalipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dianggap murtad. Jadi hati-hati ketika di dalam dirinya ada rasa benci terhadap dinul Islam, maka hati-hati, mungkin bisa jadi pergaulan, ya, atau juga ucapan-ucapan orang lain syubhat, ya, yang bisa mengantarkan dia untuk terjauhkan dari agama ini. Jadi penting untuk mempelajari dinul Islam dan juga mengamalkannya, dan tentu harus ikhlas ketika kita mempelajari dan juga mengamalkan, terus kita ajarkan kepada yang lain. Karena bisa jadi terjatuh kepada apa? Pembatal linaqid min nawaqidil Islam. Pembatal keislaman. Fahadal amru khatir. Tentunya perkara-perkara seperti ini yang i'rad an dinil Islam, an ta'allumid din, al-i'rad an amal bih. Itu perkara yang paling berbahaya, yang harus dijaga. Berapa banyak manusia, sekalipun dia telah mempelajarinya, namun ternyata masih aja zalah, terjatuh. Penting kita untuk terus menimba ilmu, berhalaqah, berkonsultasi terhadap orang-orang yang paham terhadap agama ini, terus mendapatkan tauhid atau al-irsyadat, petunjuk kepada orang-orang yang berilmu tersebut, agar kita terjauhkan dari al-i'rad. Karena banyak sekali ya penyimpangan, syaitan itu terus membujuk manusia agar mereka jauh dari agama ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan juga hidayah untuk di atas dinil Islam, dan juga bersemangat raghbah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Natabidul qada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.